Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa ba'd. Hadis ke-37 ya. Hadis itu wan Abi Sa'id Al-Khudri wan Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayusibul muslima min nasabin, tidaklah menimpa seorang muslim berupa keletihan, wala wasabin atau rasa sakit, wala hammin kecemasan, wala hazanin atau kesedihan, wala adan atau gangguan apapun, wala ghammin atau berita duka, hatta syaukatu yushaquha, hingga syaukah duri yang menancap di kakinya, illa kaffarahumullahu biha min khotayahu, melainkan Allah akan menggugurkan dengan musibah-musibah tadi itu semua, Allah akan menggugurkan khotayahu, segala kesalahannya. Muttafaqan alaih. Ya, wal wasab al marad. Nah, itu makanya tadi kita terjemahkan wasab itu marad, yaitu rasa sakit. Nah, lughatul hadis, ya, lihat di situ kosakata hadisnya yang diterangkan di sini oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mayusibu al-muslima min nasabin," tidaklah menimpa seorang muslim nasab. Ai min ta'ab, yaitu keletihan, rasa letih. Ya, wala adan, ada. Huwa kullu ma yulaimu an-nafsah. Huwa kullu ma la yulaimu an-nafsah, yaitu segala yang tidak segala hal yang tidak sesuai dengan keinginan jiwa. Ya, wala ghammin huwa ablaghu minal hazn. Gham itu lebih dari sekedar sedih. Ya, tadi kita terjemahkan apa? Duka. Ya, yashtaddu biman qama bih. Itu lebih parah bagi orang yang mengalaminya. Jadi tidak sekedar sedih tapi duka. Hatta yasira. Ya, hatta yasira bihaitsu mana tadi? Benar ya? Lughatul hadis ya. Hatta yasira bihaitsu ya yughma alaihi. Ya. Sampai-sampai dia menjadi pingsan. Yushaquha yaitu ada duri, syaukah yang yushaquha menancap di kakinya, ai tasyuk ya tasyukkahu atau tasyukkuhu. Ya, tasyukku. Syakka yasyukku itu menusuk. Syakka yasyukku menusuk. Ayasyukku yang menusuknya. Wa tadkhulu fi jasadihi. Dan masuk ke tubuhnya. Ya, tertancap duri tadi. Ya, maka Allah akan ampuni dengan sebab itu semua, min khotayahu. Min khotayahu yaitu segala, ya, min khotayahu maksudnya apa? Ba'dul khotayahu yaitu sebagian dosa-dosanya, tidak seluruh dosa-dosanya. Li'anna ba'dud dzunubi la tukaffaru bidzalika. Karena sebagian dosa-dosa tidak dapat digugurkan dengan musibah-musibah tadi itu semua. Ka huquqin nasi wal kaba'iri. Semisal hak-hak manusia dan dosa-dosa besar yang lainnya yang harus taubat. Yang harus taubat. Kalau hak-hak manusia dia mesti kembalikan. Hak manusia itu terkait tiga hal: darah, harta, dan kehormatan. Ya, darah, harta, dan kehormatan. Kalau darah, tidak mungkin dia kembalikan darah. Berarti istihlal, minta dihalalkan. Ya, kalau harta dia kembalikan. Kalau dia nggak sanggup, istihlal. Kehormatan juga demikian, dia istihlal, minta dihalalkan. Baik, apa adalah hadis? Hadis-hadis ini, ya, hadis ini memberikan faedah. Nah, kata Syekh, al-awwal yang pertama, al-amradu wa ghairuha minal mu'ziyati allati tusibul mu'mina wa yasbiru 'alaiha sababun litathhirihi minad dzunubi. Maka al-amradu, berbagai penyakit, wa ghairuha dan yang lainnya, minal mu'ziyat, dari hal-hal yang membuat sakit seorang muslim, allati tusibul mu'mina, yang menimpa muslim, wa yasbiru 'alaiha, dan seorang muslim tadi bersabar atas segala macam penyakit dan hal-hal yang menyakitkan tadi, itu sababun, itu adalah sebab, litathhirihi, akan disucikannya dia, minad dzunubi, dari dosa-dosanya. Nah, as-sani, al-musibatu ma'al jazai wad-dajari, musibatani. Nah, kalau seorang terkena musibah, tapi dia malah dia berkeluh kesah, malah dia gundah, mengeluh, berarti dia dapat musibatan, dia dapat dua musibah. Musibatun fil jismi wa musibatun fi fuqdanil ajri. Pertama, musibah yang sudah menimpa dia. Kalau dia dapat sakit, ya berarti dia musibah itu yang ada di badan dia. Kalau musibah pada harta dia, ya musibah pada harta dia. Kalau musibah menimpa keluarga dia, ya musibah pada keluarga dia. Tidak terangkat lagi. Ya memang sudah takdir Allah, sudah kejadian. Pertama ini, dan kalau dia berkeluh kesah, tidak beriman kepada takdir, tidak mengharap pahala, berarti dia dapat musibah satu lagi. Itu musibah apa? Wa musibatun fi fuqdanil ajri. Musibah berikutnya, dia tidak dapat pahala, kehilangan pahala. Harusnya momen-momen ketika dapat musibah adalah momen-momen mendulang pahala. Makanya Nabi SAW ajarkan doa kalau kita tertimpa musibah, Allah ma'jurni bi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah musibah atas yang menimpaku ini dan gantilah dengan yang lebih baik. Semua nas-nas di hadis maupun di Quran yang menerangkan musibah seorang mukmin, yang menimpa seorang mukmin, pasti di baliknya itu ada ampunan, ada rumah di surga. Ya, apakah anaknya meninggal, anaknya sakit, ya, ada tameng dari neraka, ada ampunan dosa dan seterusnya. Ya, jadi semua itu terbayar. Ya, tidak sia-sia begitu saja. Tapi kalau tidak disikapi dengan keimanan, marah berkeluh kesah, marah-marah, udah dapat musibah berikutnya, enggak dapat pahala. Bahkan dia bisa dapat dosa kalau dia itu tidak mengimani takdir. Ya berarti cacat iman dia. Di antara iman ialah antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Berarti dia enggak beriman pada takdir yang buruk. Ya. Taibarakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Ya, warubbama ya, yulhaqu al-mutadajjiru al-wizra. Bahkan orang yang mengeluh itu bisa diiringi lagi dapat apa? Dapat al-wizr. Dapat dosa. Ya, dapat dosa. Taibarakallahu fikum. Ya, atau kita baca wa rubbama yalhaqu al-mutadajjiru al-wizra. Ya, orang yang mengeluh tadi ketika dapat dosa, ketika dia dapat musibah, dia dapat dosa lagi. Baik, kemudian hadis berikutnya hadis 38. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Aku pernah menjumpai Nabi dalam keadaan beliau yu'aku, demam yang sangat panas. Fakultu ya Rasulullah, aku mengatakan, kata Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'akan syadidan. Sesungguhnya engkau ini ya terasa sangat panas. Wa'akan. Wa'akan itu masdar dari wa'aka ya'iku. Artinya marot. Ya, sakit. Engkau ini kok demamnya panas. Ya, sangat sakit, syadidan, sangat parah sekali. Qala ajal, kata Nabi. Iya. Ini uak, aku diberikan rasa demam kama yu'aku rajulani minkum, sebagaimana diberikan rasa demam dua orang dari di antara kalian. Berarti demam yang menimpa Nabi itu double dari manusia biasa. Maka panas yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika demam itu dahsyat. Ya. Qultu dzalika annalaka ajraini, kata Abdullah bin Mas'ud. Kalau begitu buat Anda dapat dua pahala dong wahai Nabi. Qala ajal, kata Nabi, iya. Ya, dzalika kadzalik, memang demikian. Kata Nabi lagi, ma min muslimin yusibuhu adan syaukatun fama fawqahu fama fawqaha illa kaffarahullahu biha sayyiatihi. Tidaklah seorang muslim yang yusibuhu adan, yang dia ditimpa gangguan, ya, berbagai hal, hingga syaukah, duri, fama fawqaha, fawq di atasnya, hingga yang lebih dari itu, illa kaffarallahu biha sayyiati, melainkan Allah akan menggugurkan dengan musibah yang menimpa dia tadi, sayyiatihi, jamak muannats salim, berarti bukan sayyiah saja, berbagai macam kesalahan-kesalahan dia, dosa-dosa dia. Wa huttat anhu dhunubuhu, dan akan dihapus dari dosa, dari musibah yang menimpa dia tadi, segala dosa-dosanya, ya, kama tahuttu asyjaratu waraqaha, sebagaimana syajarah, pohon tahuttu, dia bisa merontokkan, menggugurkan, ya, waraqaha, dedaunannya. Muttafaqun alaih, al-wa'ku maghsul humma wa kila al-humma. Ya, al-waqu tertimpa demam, atau ya, ada yang mengatakan dia hanya demam, dia itulah demam. Baik, lughatul hadis. Ya, kan apa kosakata hadis ini? Kata Syekh, ya, ajal. Ya, kan Nabi ditanya, kata Nabi ajal. Ajal itu apa maknanya? Jawabun mislu na'am. Ya, dia jawaban juga semisal na'am. Yes, gitu. Ya. Qala al-Akhfash, kata al-Imam al-Akhfash, illa annahu ahsanu min na'am fit tasdiki. Ya. Ajal itu lebih bagus daripada na'am ketika membenarkan ucapan orang. Membenarkan ucapan orang. Wa na'am ahsanu minhu fil istifhami. Sedangkan na'am itu lebih bagus daripada ajal ketika menjawab pertanyaan. Ya. Siapa yang terkenal itu sahabat dalam hadis, ya, Salman Al-Farisi. Beliau ditanya oleh musyrik, hal alamakum nabiyukum kulla syai'in hadzal qira'ah, apakah nabi kalian mengajarkan segala hal sampai perkara buang air besar? Apa kata Salman? Ajal. Laqad nahana nastaqbil qiblah bil ghaid wal baul. Ajal, iya. Nah, itu kan. Kan jadi membenarkan ucapan si musyrik tadi. Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala hal sampai buang air besar? Nah, iya, diajarin oleh Nabi. Ya, baik barakallahu fikum. Beliau melarang kami menghadap kiblat ketika BAB, BAK. Nah, tapi ini diterangkan oleh para fuqaha berdasarkan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yaitu ketika BAB dan BAK-nya fi sahra, di tanah lapang. Ya, kalau kita BAB, BAK di toilet-toilet semisal tempat yang sekarang, itu tidak mengapa menghadap atau membelakangi kiblat. Nah, ya, sampai jibal, dicukur rambutnya itu jibal. Nah, mau saya yang cukurin nggak? Saya kasih 20.000. Nah, udah antum dicukurin gratis, dikasih 20.000 lagi. Saya mau belajar nyukur, nggak pernah jadi nih, nggak ada yang mau jadi kelinci percobaan. Kali jibal mau kan? Besok ya, hah? 20.000, 25. Aduh. Cukur rambut di jibal. Antum, udah cukur? Coba lihat. Masih kayak musuh film kartun. Hah? Udah cukur belum? Bener? Enggak kayak gonggok lagi udah. Lanjut lagi. Mana lagi tadi? Ya. Wal maghsu isabatul humma. Maghs itu tertimpa penyakit demam. Wa asluhu ad-darbu laisa bisyadid. Asalnya adalah pukulan namun tidak keras. Afadal haditsu. Nah, hadis ini memberikan keterangan faedah. Ya, husulu sawabi ala anwa'il bala'i ma'as sabri. Nah, didapatkannya pahala dari berbagai bentuk bala, berbagai bentuk musibah yang disertai dengan kesabaran. Ya. Asyaddukum bala'an al-anbiya'u. Nah, di antara kalian yang paling parah balanya adalah para nabi. Lihat tuh, nabi aja kalau demam double. Li'annahum mukhassasuna bikamalis sabri. wasihatil istihba wasihatil ihtis istih ihtisabi, karena mereka mukhassasun, mereka diberikan kekhususan dengan kesempurnaan kesabaran dan ya sihatul ihtisab, dan bagusnya niat mereka, ya yang niat mereka terjaga. Ya, Nabi Rasul enggak ada yang riya. Nah, semuanya memurnikan ya ibadah mereka kepada Allah. Baik. Wali annallaha taala ja'ala minhum qudwatan wa uswatan linnasi. Karena Allah menjadikan mereka sebagai tauladan, sebagai panutan bagi manusia. Hadis 39. Wa annabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya. Barang si kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberinya musibah. Ya. Jadi jangan cuma tahu hadisnya itu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, hadis Muawiyah. Bukan cuma itu aja. Allah kehendaki kebaikan bukan cuma diberikan pemahaman agama, apalagi yusib minhu. Ya, diberi musibah. Orang yang enggak pernah dapat musibah berarti orang yang enggak diinginkan kebaikan. Kenapa? Karena dosanya enggak digugurkan dengan musibah yang menimpa dia. Nanti dosanya lunas di akhirat. Enggak lunas di dunia, tapi dibayar lunas di akhirat. Iya dan tidak. Mending dibayar di dunia ya, dapat musibah. Ya enggak, antum lagi tidur, pas bangun-bangun pala botak. Coba si Patih. Musibah enggak? Musibah. Tidurnya di mana, antum? Ah, si Patih gitu ya, cukur rambut entar malam. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Rawahul Bukhari. Wadabatuhu Yusib. Ya. Dan imam dan mereka para ulama memberikan dobet, memberikan harokat pada kalimat Yusib bi fathis sad, dengan difathahkan huruf sad wa kasriha, boleh dikasrah. Boleh Yusuf, wadabatu Yusuf, Yusib. Ya, dengan difathahkan sad atau sin atau kasrah. Yusib atau Yusuf. Ya, kalau Yusuf diberikan musibah. Ya, kalau Yusib maka Allah yang memberikan dia musibah. Mayuridillahi bi khairan Yusib minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah memberikan dia musibah. Mayuridillahi bi khairan Yusuf minhu. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, dia diberi musibah. Sama maknanya enggak berubah, sama aja. Ya, sama aja. Intinya orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah dapat musibah, itu intinya. Ya, intinya itu. Dan musibah macam-macam, enggak mesti tsunami, merapi, macam-macam. Hatta syaukah, ya enggak? Itu musibah bukan? Ya, padamnya listrik musibah, lagi naik motor ban bocor musibah. Lagi naik motor bensin habis musibah. Ya. Baik, anak sakit musibah. Keluarga yang dicintai sakit musibah. Ya, semua musibah. Ya. Dipitnah orang musibah. Segala macam musibah banyak. Sedih, gundah musibah. Banyak sekali itu musibah-musibah yang menimpa muslim. Ya. Kalau bedanya dengan azab? Hah? Kalau azab. Azab. Azab itu bukan untuk ya sebenarnya dia, kalau musibah itu kan dia kafarat. Dia kafarot. Dia kafarot. Jadi kalau dikatakan azab, siksaan kan? Siksaan. Siksaan yang digunakan oleh Allah untuk menggugurkan dosa dia. Ya. Itu siksaan yang digunakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada si hamba untuk menggugurkan dosa dia. Nah, orang kafir ya dapat musibah. Kafarot bukan? Enggak. Ya, azab yang disegerakan di dunia. Ya, azab yang disegerakan di dunia. Ada tuh orang kafir, tambeng orang kafirnya, bengis, jahat, Enggak dapat musibah tuh senang-senang aja. Iya, biar nanti di akhirat tambah pol. Nah, dosanya. Ya, tambah pol, biar nanti tambah banyak, itu istidraj di dunia. Ya, orang kafir di azab itu ya, bertingkat-tingkat. Pertama orang kafir ya, di azab ini rata semua, yang jahatnya maupun yang pelangak-pelongoknya. Yang pelangak-pelongoknya yang maksudnya yang culunnya, yang gak jahat gitu. Nah, yang pertama dia azab karena kekafirannya, kekal semua. Fir'aun sama kafir pelangak-pelongok itu sama, kekal. Yang kedua, dia azabnya itu karena kejahatan dia. Maka azab yang menimpa Fir'aun, azab yang menimpa Abu Jahal, azab yang menimpa kafir-kafir yang jahat, yang bengis, itu berbeda dengan kafir-kafir yang baik hati dan tidak sombong. Memang ada, tidak sombong. Ya, kafir semua sombong karena mereka menolak kebenaran, begitu, ya kan? Karena definisi sombong salah satunya adalah batarul haq, menolak kebenaran. Tetapi kafir yang pelangak-pelongok, ya yang culun, yang enggak ngapa-ngapain, itu berbeda dengan ada penjahat. Ya, ada penjahatnya. Jadi jangan disamain. Ini kemahaadilan Allah. Terus orang kafir yang berbuat baik di dunia, Allah balas. Mereka dapat kesehatan, dapat keamanan, dapat kenyamanan. Allah maha adil. Allah maha adil. Paham gak sini? Ya, di dunia, enggak di akhirat. Karena mereka enggak dapat apa-apa di akhirat. Ya. Nah, orang kafir yang jahat dapat azab di dunia. Nah, mukmin yang dapat azab, yang dapat siksaan, yang dapat segala macam, itu untuk menggugurkan dosa dia. Bahkan kata para ulama, azab kubur itu pun kafarat. Azab kubur adalah apa? Kafarat. Dia disiksa di kubur lama, kemudian gugur dosa dia. Ya, gugur dosa dia. Saya barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Berikutnya, hadis berikutnya ya. Belum selesai hadis ini. Apa adul hadis ya? Yang mana sekarang? Ya. Lugatul hadis sekarang ya. Yusif minhu, itu kan? Ya, lugatul hadis. Yusif minhu ay yuwajjihu ilaihi musibatan. Yusif minhu, Allah akan memberikan dia musibah, yaitu Allah akan memberikan dia musibah, kepadanya musibah. Ya. Wa yusibuhu bi musibatin. Allah akan menimpakan dia musibah. Imma fi badanihi au malihi au mahbubihi. Ya, bisa jadi musibah itu pada badannya, tubuhnya, hartanya, atau yang dicintainya. Afadal hadisu. Hadis ini memberikan faedah juga. Ya. Al-mu'min mu'arradun lil ibtila'i bi illatin aw qillatin aw dhullatin. Seorang mukmin dia senantiasa dipaparkan akan ujian. Seorang mukmin selalu dia akan diberikan ujian oleh Allah. Karena diuji apakah dengan bi'illah penyakit, qillah sedikitnya harta, auzullah atau zillah. Ya, bukan zullah. Zillah atau dia diberikan kehinaan. Ya. Baik, dihina itu dapat pahala. Pengguguran dosa. Wa inna ma kana yusibu minhu khairan. Ya. Baik. Dan sesungguhnya yang menimpa dia itu khairan, mengandung kebaikan. Halan lima fihi minal lujui. Yang dengan segera dia akhirnya dengan musibah tersebut dia lujuk. Dia berlindung ila Allah Ta'ala, kepada Allah Ta'ala. Wa ma'alan lima fihi min takfir sayyiati. Dan berikutnya hasilnya yang demikian itu karena ada pengguguran dari sayyiat, dari dosa-dosa dia. Hadis 40. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu bersabda, la yatamanna ahadukum al-mauta lidurrin asabahu asabahu. Maka janganlah sesekali salah seorang di antara kalian berangan-angan salah seorang di antara kalian berangan-angan mati. Kenapa? Lidurrin, karena ada bahaya yang menimpa dia. Asabahu. Fa in kana labuda fa'ilan. Jika memang dia memang mesti berbuat demikian, melakukan demikian, ingin berangan-angan mati. Falyaqul, maka dia ucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan itu baik buatku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik buatku. Muttafaqun alaih. Ini hadis ini atau doa ini yang dipanjatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau ditahdir, dituduh secara keji dengan fitnah dusta oleh ulama besar saat itu, bahkan gurunya Bukhari sendiri, Al-Imam Adz-Dzuhli. Ya. Sehingga seantero negeri Bukhara, Samarkand dan Khurasan yang lainnya ikut mentahdir, menghajar, memboikot Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Baik. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardizba Al-Bukhari dihajar. Padahal dalam keadaan Imam Bukhari itu sudah masyhur. Sudah masyhur. Beliau bawa pulang setelah melanglang buana ke berbagai negeri, mau pulang ke negerinya, ke negeri Bukhara, kalau sekarang Uzbekistan. Ya. Dekat negeri-negerinya Khabib Nurmagomedov sekarang itu. Ya. Ulama besar di situ Adz-Dzuhli awalnya menyambut. Namun ada bisikan, ada gesekan. Ya, dan juga ada fitnah syuhrah, popularitas. Imam Adz-Dzuhli, ini kata para ulama ya, merasa popularitasnya tertandingi oleh muridnya sendiri Al-Bukhari. Sehingga Al-Bukhari dituduhlah memiliki pemahaman lafziyah. Apa itu lafziyah? Yaitu menyatakan Al-Quran kalamullah, kayak Al-Sunnah, enggak. Tetapi lafad yang saya baca itu makhluk. Kata Imam Ahmad, lafziyah ini lebih sesat, lebih berbahaya daripada Mu'tazilah yang punya pemahaman Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Kenapa? Karena orang yang memiliki pemahaman lafziyah ini, dia akan merasa kita meyakini kok Quran kalamullah, padahal lafaz yang, namun dia memiliki keyakinan, namun lafaz yang saya baca al-matlu al-makruh makhluk. Nah, adapun al-sunnah apa? Al-Quran kalamullah biharfin wa sautin, dengan huruf dan suara. Berarti lafaz yang kita baca, yang tadi dibaca oleh imam, yang kita baca dalam mushaf ya, yang ditulis di papan tulis al-maktub al-makruh, yang dihafal oleh kita semua al-mahfud ya, yang teringat oleh kita al-madhkur, itu semua kalamullah bukan makhluk. Seorang baca qul huwallahu ahad itu ya kalamullah, suaranya suara makhluk, tapi sautu sautul ya qari ya, suaranya suara qari, tapi kalamnya kalam al-bari, kalam Allah yang maha pencipta. Paham sini ya? Ya. Dan Imam Bukhari dituduh memiliki pemahaman ini, lafziyah. Dan lafziyah ini sekarang diadopsi oleh siapa? Asy'ariyah. Ya. Oleh Asy'ariyah. Imam Bukhari padahal berlepas diri dari pemahaman tersebut. Sampai-sampai beliau menulis kitab namanya Khalqu Af'alil Ibad, dulu pernah dikhatamin. Ya, oleh santri Al-Hasan 3 tahun lalu. Ketika pandemi, generasinya si Suyudi ya, generasinya si Ray, muslim belum datang ya, muslim masih di ya, tahu di mana muslim ya, barakallahu fikum. Nah, akhirnya Imam Al-Bukhari ditahdir oleh Imam Adz-Dzuhli sehingga enggak ada yang mengikuti beliau kecuali Imam Muslim. Sampai-sampai Imam Muslim pun juga disindir oleh Adzuri, siapa yang masih menghadiri majelisnya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, maka enggak boleh bermajelis di sini. Sampai-sampai Imam Muslim bin Hajjaj mengembalikan marwiyat hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari Adzuri, dia kembalikan kepada Adzuri. Ya. Dia terus membersamai al-Imam Al-Bukhari. Sampai Al-Bukhari mengatakan irji, pulanglah. Nanti kamu tahdir juga. Enggak apa-apa. Sampai Imam Bukhari akhirnya merasa dunia sempit, berdoa dengan doa ini. Masya Allah. Ya, ini hadis ini beliau juga riwayatkan, kan muttafaq alaih ya. Imam Bukhari riwayatkan di sahihnya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik buatku. Wafatkanlah aku jika wafat itu baik buatku. Ya, akhirnya Imam Bukhari wafat. Ya, yang nguburin, yang mandiin, yang nyolatin, yang kafanin, yang makmumin, yang bertakbir 4 kali, Imam Muslim aja. Imam Muslim aja. Ya, yang hadirin kajiannya nggak ada Imam Bukhari, cuma Imam Muslim aja. Ada 2 orang, satu lagi saya lupa namanya, itu pun dia mundur juga, nggak kuat. Nggak ada. Ya, tahdir. Tapi pertolongan Allah hadir setelah Imam Bukhari wafat, ya kan? Nah, habis itu Imam Dzuhri, mungkin antum aja nggak pernah dengar nama Dzuhri sebelumnya, pernah dengar nggak? Ya, nama Imam Dzuhri sini, Ali pernah dengar nggak? Belum pernah. Kalau Bukhari pernah dengar nggak Ali? Masya Allah. Ya. Baik. Pernah dengar Ali? Bukhari yang mana nih? Uje lagi, Jabri Bukhari. Udah meninggal. Pernah dengar ya? Ali ya? Imam Bukhari ya? Bukan Uje. Jabri Bukhari ya? Uje itu Jabri Bukhari kan? Ya, itu udah meninggal, rahimahullah. Imam Bukhari, Ali. Pernah dengar ya? Baru habis itu karya-karya dikenang. Ya, dan pahalanya banyak Imam Bukhari. Kita beramal, sholat, puasa, zakat, berkeyakinan, berakidah, amal apapun, banyak ambil dari hadis Sahih Bukhari, dari Al-Adab Al-Mufrad, dari Tarikh Kabir, ya, dari Khalq wa Afqalil Ibad. Ayy barakallahu fikum. Masya Allah. Imam Bukhari didoain mulu sama orang-orang. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Qala Al-Bukhari, para ulama mensyarah. Ya, mensyarah Al-Aini, mensyarah Umdatul Qari, Ibnu Hajar mensyarah Fathul Bari, muridnya Ibnu Hajar. Ya, Syekh Zakaria Al-Ansari juga mensyarah. Ya. Jadi apa? Ar-Hajusari atau Irsyadusari. Ya. Kemudian Ibnu Rajab juga mensyarah Sahih Bukhari, cuman enggak selesai sampai pembahasan salat Jumat beliau keburu wafat. Bahkan Imam Nawawi juga dikatakan pernah mensyarah Bukhari, cuman bukunya enggak ditemukan. Ya. Imam Nawawi bukan hanya mensyarah Sahih Muslim. Ya. Ibnu Battal juga mensyarah Sahih Bukhari. Wah, berkhidmat para ulama sampai ulama kontemporer sekarang. Mensyarah Sahih Bukhari. Nah. Syekh Ali Adam ya. Mensyarah Sahih Bukhari juga. Para ulama banyak. Syekh Abdul Muhsin mensyarah Sahih Bukhari. Walaupun dikajian dan dibukukan, ya, para ulama berkhidmat. Ya, Adzuhri, antum kenal? Siapa namanya? Karyanya apa? Enggak. La yu'raf. Adzuhri, ya. Baik, barakallahu fikum. Dan banyak gulat sekarang yang muncul, ya sebenarnya bukan sekarang ya, dari dulu itu mereka bahkan pada tahap mengkafirkan Al-Imam Al-Bukhari karena memiliki pemahaman lafziyah. Ya, gulat dulu. Dan ada itu, di Indonesia ini ada yang mengikuti pemahaman itu. Sampai selevel Imam Bukhari, dikafirin. Apalagi muslim. Hizbi ini, gak jelas. Allah Musta'an, ya. Nah, kita lanjut lagi. Gimana lagi tadi? Ya, mana tadi berikutnya? Yes. Namun kalau ditanya kehidupan muslim sama kematiannya yang mana yang lebih baik, kata para ulama, la syakka anna hayatal mu'min khair, khairun lahu. Kehidupan seorang muslim lebih baik buat dia. Kenapa? Karena kalau dia meninggal terputus amal dia. Ya, bahkan ada larangan dari Nabi, la yatamanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi min qabli ayatiyahu. Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan kematian, jangan dipelot, juga dia berdoa supaya mati sebelum kematian itu tiba buat dia. Innahu idza mata ahadukum in qata amaluhu. Kalau kalian mati terputus amalnya. Wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Dan seorang mukmin enggak bisa nambah. Ya, enggak bisa menambah seorang mukmin umur dia kecuali kebaikan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi kalau ditanya mana yang baik, mati atau hidup? Hidup. Dengan hidup kita masih bisa beramal, ya enggak? Ya, ini ladang ini. Masih bisa ya berinvestasi. Kalau mati udah selesai. Ali mati sekarang, wah udah selesai begitu aja. Ini belum nikah lagi Ali. Balik udah, nikah belum. Waduh. Ya enggak Ali. Tapi kalau udah mati ya udah takdir ya. Ya tinggal kita kuburin depannya. Nangislah 2 hari. Tiga hari. Ya. Nah, barakallahu fiik. Tapi kehidupan Ali kalau masih hidup besok bisa sholat tahajud, bisa adzan fajar kadib, ya. Ya Ali, ntar malam ya, adzan fajar kadib ya. Ya, bisa sholat subuh, bisa daras besok. Kan amal-amal lagi tuh. Kalau mati ntar malam, amal kemarin belum tentu diterima. Ya, belum tentu diterima. Baik. Lanjut lagi sekarang, berikutnya. Hadis keberapa sekarang? Lugatul hadis ya? Lugatul hadis. Ya, kosakata hadis kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Kata beliau, ya, ad-dur, ya, kan tadi kan? Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan ya mati karena ada bahaya yang menimpa dia, lidurrin nasabahu. Ai mayan zilu bil insan min su'in, yaitu apa yang menimpa manusia berupa keburukan. Jangan sampai dia berdoa hanya karena dapat keburukan, dia berdoa kematian. Kalaupun memang demikian, maka dia berdoa, Allahumma. Ya. Ya, itu yang diajarkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik buatku. Allahumma. Asluhu ya Allah. Ya Allah. Wal mimu, sedangkan huruf mim Allahumma iwadun an ya nida. Itu pengganti dari ya nida. Jadi aslinya ya Allah. Ya. Waqad hudifat li kasrati istimal. Dan ya nida-nya itu harfu nidanya dihapus, dihilangkan, kenapa? Karena sudah banyak penggunaannya. Ya. Dan doa Nabi tadi, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku, makanat. Mayah bahuna masdariyatun dorbiyatun. Taib. Tadi kita di ta'zilu nada membahas tentang ya akhwat kana, yaitu dama yang dipersyaratkan apa? Ayat akhwadamahu ma masdariyah dorbiyah. Ma masdariyah dzarfiyah. Dzarfiyah zamaniyah apa makaniyah? Zamaniyah. Nanti dia mentakwil masdar. Berarti takwilnya apa masdarnya? Ya, mentakwil masdar fi'il yang dimasukinya. Makanat berarti kana yakunu apa masdarnya? Kaunan. Dzarab ma masdariyah dzarfiyah. Dzarabnya berarti apa? Muddah. Muddata, iya kan? Muddatun. Berarti takdirnya apa? Ya. Allahumma ya ahyini makanat berarti apa? Allahumma ahyini muddata kaunil hayati khairan li. Nah itu. Ya. Muddata kauni. Ya, kauni mudhofun ilaih dari dharab muddata. Muddatanya mansub dharab maf'ul bi. Nah, begitu. Ini takdirnya. Ya, nah, ini takdirnya. Tadi pas itu tadi pagi kita belajar ta'jilun nada di situ. Ya. Demroja belum tadi? Mati. Ada ya. Mana lagi tadi? Afadal hadis. Ini penting ya, kita baca hadis, kita tahu i'rab. Kita tahu i'rabnya itu, biar kita tahu takdirnya apa. Nah, itu penting itu. Ini yang membedakan ya, talib dengan non talib. Ya. Pembelajar dengan yang bukan pembelajar. Baik, barakallahu fiik. Naam, afadal hadis. Ya, hadis ini memberikan faedah. Ya. Al-awwal at-tafwid wa at-taslim lillahi ta'ala fi ikhtiyaril hayati awil mauti. At-tafwid yaitu berserah diri wa taslim. Sama ini, menyerahkan urusan dan berserah diri kepada Allah Ta'ala dalam ya antara pilihan hidup atau mati. Ini pada posisi tadi yang memang yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul larang kita untuk berangan-angan kematian, yang kata Nabi kemudian ya fa in kana labuda fa'ilan, kalau memang salah seorang di antara kalian memang mesti melakukan demikian. Nah, itu udah posisi terjepit. Ya, udah posisi terjepit. Baik, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Dan juga ya, jangan dipahami Imam Bukhari berarti ya di sini ya kan ingin kematian nih. Kan tadi kata Nabi apa? Kata Nabi ya apa? La yatamanna ahadukum al-maut. Imam Bukhari melanggar. Enggak, ini kalau pada posisi memang sudah sangat sempit. Ya, sudah sangat sempit. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bukhah. Nah, afadal hadis. La karahata fi tamanni al-maut. Fi tamanni al-mauti syaqan lillah. Ya, tidak makruh mengharap kematian karena rindu kepada Allah. Au syahadatan fi sabilillah, atau karena ingin mati syahid di jalan Allah. Ya enggak? Kan ada orang pengen mati berjihad, ngapain lagi? Ya. Kan udah berjihad, udah siap. Ya, udah bersiap berjihad. Bahkan ketika dia enggak mati, ya, semisal Al-Khalid bin Al-Walid, itu bersedih. Dia ingin meninggal di situ. Ya. Karena niatnya yang sangat benar. Auliyud fanafi baladin syarifin, atau dia berharap kematian agar dikuburkan di negeri yang mulia. Nah, misal dia lagi umrah ke Mekah Madinah, ya dia pengen berharap mati di Mekah dan Madinah. Kenapa? Biar dikubur di situ. Auli khaufi fitnatin, atau karena takut fitnah fitni dalam agama dia. Nah, semisal Imam Bukhari merasa ini fitnahnya besar sekali. Ya. Al insanu la ya'lamu min aina sayatihi al khairu. Manusia enggak tahu dari arah mana kebaikan datang buat dia. Apakah dari kematian atau kehidupan. Farubbama takunu hayatuhu ma'al masaibi wa syada'idi khairan lahu. Ya, terkadang kehidupan dia yang disertai berbagai musibah yang sangat dahsyat itu baik buat dia. Ya, au takunu wafatuhu khairan lahu bimtina'in anil ma'asi, atau bisa jadi wafatnya dia lebih baik buat dia sehingga dia terjegah dari berbagai maksiat. Fa'alal mu'min ayyufawwida amrahu ilallahi. Maka kewajiban bagi seorang muslim, ya sudah, dia menyerahkan ya, urusannya dia kepada Allah saja. Ya. Maka dia tadi demikian. Nah, kan tadi dikatakan bahwa kehidupan itu lebih baik. Ya. Yang kata Nabi sampai sabdakan, ya kata Nabi, ya alaihi salatu wasalam, la yatamanna ahadukum al-maut. Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Emangnya kenapa dia enggak suka kematian? Emangnya dia enggak suka dengan berjumpa dengan Allah? Ya. Kenapa enggak mau mati? Ya. Emangnya dia enggak suka berjumpa dengan Allah? Nah, perhatikan ada hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man ahabba lika Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Wa man kariha lika Allah, karihallahu likahu. Siapa yang enggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan enggak suka berjumpa dengan dia. Ya. Seorang kenapa dilarang pengerangan angan kematian? Perhatikan di sini. Kata para sahabat, ya. Kata para sahabat, ini Aisyah yang mengatakan, "Ya Nabi Allah, akarihatul maut." Ya. Fakuluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah itu cinta apa? Enggak suka mati? Kita semua kan enggak suka mati. Ya enggak? Kalau antum lagi naik motor, pas mau nabrak, minggir, kenapa enggak ditabrakin aja? Kan gitu. Ya enggak, Faza? Ya, Faza lagi naik motor, udah tahu jurang, belok, ngikutin alur. Kenapa diterok? Udah, sikat aja udah. Katanya suka kematian gitu. Suka berjumpa dengan Allah. Enggak demikian. Ya, kata Aisyah, "Fakuluna nakrahul maut." Semua kita benci mati, enggak suka mati. Apa kata Nabi? Laisa kadzalik, walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillah wa ridwanihi wa jannatihi ahabba lika Allah fa ahabbahu Allahu liqa'ah. Karena namun seorang mukmin apabila diberi kabar gembira akan rahmat Allah, keridhaan Allah, surga Allah, maka dia suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun suka berjumpa dengan dia. Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha lika Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Dan orang kafir apabila diberi kabar gembira, dengan kemurkaan Allah, dia enggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggak suka berjumpa dengan dia. Ini saya baca dari kitab Bahjatun Nadirin, Syarah Riyadhus Shalihin juga. Penulisnya mengatakan ketika membawakan hadis tadi, akadat as-sayyidatu Aisyatu hadal makna marratan ukhra. Aisyah memberikan penekanan terkait makna hadis ini sekali lagi. Ya, yang beliau adalah rawiyah, perawi hadis ini. Ya, indama su'ilat an tafsiri hadal hadisi. Ketika beliau ditanya tentang tafsir hadis tadi, kama akhrajahu Muslimun, sebagaimana dikeluarkan oleh Muslim, faqalat Aisyah mengatakan, laisa billadzi tadabu ilaih, bukanlah seperti yang kalian sangka, yang kalian anggap itu. Ya, walakin idza syakhasa al-basaru, namun apabila mata sudah terbelalak, wa hasraja sadru, ya, suara apa namanya, suara di kerongkongan udah bergemuruh di dada, suara nyawa. Waqsha'ara al-jildu, kulit pun juga udah bergetar. Ya, watashajjadat al-asabi'u, jari jemari pun udah kaku. Fa inna madarika, maka yang demikian itu man ahabba lika Allah, ahabba Allahu lika'ah. Ya, ketika itu kan sudah diberitahu, sudah tahu dia akan diadab atau enggak, dia akan di neraka atau enggak, gitu kan. Udah, ya, ketika waktu itu sudah inilah, sudah tidak diterima taubat, ya. Ya, maka dia akan tahu ketika itu, ketika dia tahu dia akan masuk neraka, maka disitulah. Ketika dia tahu dia akan dapat rahmat surga Allah, orang mukmin, maka ketika itulah hadis ini diberlakukan, man ahabba lika Allah, ahabba Allahu lika'ah. Siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Siapa yang membenci, enggak suka berjumpa dengan Allah, maka Allah pun enggak suka berjumpa dengan dia. Kata Imam An-Nawawi di Syarah Sahih Muslim, hadza haditsun yufassiru akhirahu wa awwalahu. Hadza haditsun yufassiru akhirahu wa awwalahu. Hadis ini akhirnya mentafsirkan yang awal. Wa yubayyinu al-murada, dan menjelaskan maksud dari hadis ini, ya. Bibaqil ahadis al-mutlaqah, dengan hadis-hadis yang lain yang mutlaq. Wa ma'na al-hadis annal karahata al-mu'tabarata hiya allati takunu 'inda an-naz'i fi halatin la tuqbalu taubatuhu wa la ghairuha. Mana hadis ini bahwa enggak suka, yang dianggap enggak suka berjumpa dengan Allah ialah ketika nazak, ketika sakaratul maut, yang pintu taubat sudah tertutup. Nah, itu dari Bahjatun Nadirin isyarah hadis ini juga. Sedikit saya bacain ya biar nyambung gitu. Makanya saya pernah lihat di Bahjatun Nadirin ada keterangan semisal. Saya baca kitabnya. Dan ini bagi antum yang mau tambahan wawasan dari Riyadhus Shalihin selain kitab yang kita baca, boleh piknik ke Bahjatun Nadirin. Juga ada dari Lul Falihin. Ya, syarah-syarah Riyadhus Shalihin yang bagus. Dari Lul Falihin, Bahjatun Nadirin, nah itu. Ada juga syarah Syaikhul Utsaimin. Cuman saya belum khatam karena panjang banget ya. Lanjut lagi ya, mana lagi tadi? Sudah, berikutnya hadis 41. Ya, jam berapa sekarang ya? Cukup kali ya? Ya. Cukup ya? Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.